نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين صدراكم مسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah merahmati saya dan antum sekalian. Kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-10 dan insyaallah akan kita baca dua hadis pada siang hari ini. Tafadhalu, mungkin ada di antara antum yang akan membacakan hadis yang ke-10 dan juga menerjemahkannya. Abu Tawil, Ustaz. Naam. Tafadhal Abu Tawil. Ya Abu Tawil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya mulai ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajatan. Wa zalika anna ahadahum إذا توضأ فأحسن وضوءا ثم أتى المسجد لا يريد إلا صلاة لا ينهاجه إلا صلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وخطى anhu biha khati'atun hatta yadkhula al-masjida fa iza dakhala al-masjida kana fi salati ma kanat salatu hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama malaikatuhu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahumma arhamhu allahumma filahu allahumma tub alayhi ما لم يؤذيه فيه ما لم يحدث فيه Muttafaqun alaih. Naam, sanggup. Baik. Hadis yang ke-10, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'ah tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajah. Salat seorang laki-laki berjamaah, maksudnya di masjid, salat laki-laki berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi baytihi, lebih banyak pahalanya dibandingkan salat dia di rumahnya, wa salatihi fi suqihi, dan dibandingkan salat dia di pasarnya, bid'an wa ishrina darajah. Bid'an itu adalah bilangan antara 3 sampai 9. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Itu bid'an. Wa ishrina darajah, dan 20 derajat. Artinya kelipatan pahala bisa 21, bisa 23, bisa 24, bisa 25, bisa 26, 27, 28, terus ya sampai 29. Kalau dari kata bid'an, bid'an itu bilangan dari 3 sampai 9. Nah, tergantung dari kekhusyuannya, kemudian jamaahnya di atas sunnah atau tidak, kemudian semakin banyak jamaah semakin besar pahalanya. Nah. Jadi sholat seorang berjamaah di masjid itu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat dia di rumah atau sholat dia di pasarnya. 23 kali lipat atau 24 kali lipat atau 25 kali lipat atau 26 kali lipat dan seterusnya. Wa dzalika, yang demikian itu, anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a, jika salah seorang dari mereka jika berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, berwudu secara sempurna, dia kerjakan rukun wudu termasuk sunnah-sunnah wudu, dia juga kerjakan. Nah, summa atal masjida, kemudian dia datang ke masjid, la yanhazuhu illa shalah, tidak ada niatan dia kecuali hanya salat, tidak ada yang menyebabkan dia keluar rumah kecuali niatnya hanya salat, tidak ada niat ketemu dengan temannya misalkan, tidak, dia hanya berniat untuk salat. La yuridu illa shalah, dia tidak ingin kecuali hanya salat. Falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah, tidaklah dia melangkahkan satu langkah kaki kecuali Allah akan angkat baginya satu derajat. Allah naikkan derajatnya, Allah tinggikan his level satu derajat. Wa huffa anhu biha khathiah, dan Allah akan menghapuskan baginya kesalahan, satu kesalahan. Satu langkah kaki kiri menghapuskan satu kesalahan. Hatta yadkhul al-masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhal al-masjid kana fi shalah, maka nanti salat dia tahbisu, jika dia sudah masuk ke dalam masjid maka dia terhitung dalam kondisi salat, jika memang salat itu yang menahan dia, yang menahan dia tidak keluar hanyalah salat, dia menunggu salat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisih alladhi shalla fih. Dan para malaikat bersolawat kepada salah seorang dari kalian selama dia berada di majlisnya. Selama dia berada di majlisnya, di tempat dia sholat. Alladhi shalla fihi, yang dia sholat di situ. Yaqulun, para malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia, berikanlah rahmat kepadanya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dia. Allahumma tub alaih, ya Allah, terimalah taubat dia. Ma lam yu'dhi fihi, selama dia tidak menyakiti orang lain. Ma lam yuhdith fihi, selama dia tidak berhadats, tidak batal wudhunya. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini disepakati, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Nah, di dalam hadis ini nanti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah akan menjelaskan bahwa salat berjamaah itu pahalanya lebih besar dibandingkan salat sendirian di rumah atau di pasar. Dan pendapat yang rajih dari para ulama menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah salat berjamaah di masjid itu fardu ain. Nah, tentunya bagi yang mendengar adzan, ya. Bagi yang mendengar adzan. Fardu ain bagi setiap laki-laki. Nah. Dan sebisa mungkin seorang itu salat berjamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi perang, dalam situasi bertempur, dalam berjihad, Nabi diperintahkan untuk salat berjamaah. Nanti akan disebutkan ayatnya dalam Al-Qur'an. Kalau dalam kondisi akan bertemu musuh, berperang saja diperintahkan untuk sholat berjamaah, maka terlebih lagi dalam kondisi aman, tenang, tidak ada musuh, lebih-lebih lagi kita harus menjaga sholat berjamaah. Nah, kemudian seorang yang akan berangkat ke masjid, dia berwudu dulu di rumahnya. Dia berwudu dulu di rumahnya. Nah, jangan berwudu di masjid kalau dia bisa berwudu di rumahnya. Sehingga kalau dia berwudu di rumah, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia berangkat menuju masjid, setiap langkah satu kaki kanan meningkatkan derajat dia, dan setiap langkah satu kaki kiri akan menghapus dosanya. Satu dosa. Nah, selama dia meniatkan hanya sholat, tujuan dia ke masjid. Ini manfaat. Yang pertama, langkah kaki kanan dinaikkan satu derajat, langkah kaki kiri dihapuskan satu dosa. Itu yang kedua. Manfaat yang berikutnya, jika dia berada di masjid, belum sholat, Allah menilai dia sedang sholat. Allah menganggap dia sedang sholat. Meski dia tidak dalam kondisi sholat. Dia sedang baca Quran, dia sedang berdoa. Atau dia diam, belum sholat. Kalau sudah masuk ke masjid, maka terhitung dia berada dalam kondisi sholat. Ini fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia menunggu sholat. Selama dia menunggu sholat, maka dia terhitung sedang melakukan sholat. Faedah yang berikutnya adalah malaikat akan bersolawat kepada dia, akan mendoakan dia. Malaikat akan berkata, ya, selama orang itu belum keluar dari masjid. Jika orang itu masih duduk, berzikir, selesai dari sholat, malaikat akan mendoakan dia, Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia. Allahumma ghafir lahu, ya Allah, ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubat dia. Tapi Nabi memberikan batasan, ma lam yu'di fihi, ma lam yuhdith fihi. Selama orang itu tidak yu'di fihi, tidak menyakiti orang lain, dia tidak ghibah membicarakan orang lain, atau dia tidak memukul saudaranya di masjid, ya, tidak menyakiti saudaranya. Ma lam yuhdith fihi, selama dia tidak berhadats, selama dia masih dalam kondisi berwudu, maka dia akan dapat manfaat didoakan oleh malaikat. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, berilah atau terimalah taubat kepadanya. Nah, kemudian kita baca penjelasan Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya pada halaman yang ke-73 dari file PDF ini. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله بركات الشيخ العلامة ابن عثيمين سمق الله رحمته إذا صلى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل من الصلاة في بيته أو في سوقه 27 مرة. Jika seorang manusia salat di masjid berjamaah, maka sholat ini lebih utama dibandingkan sholat dia di rumahnya atau sholat dia di pasarnya 27 marrah, 27 derajat. Nah, jadi Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin di sini menyebutkan 27 karena ada riwayat lain yang menyebutkan 27 derajat, 27 derajat. Sedangkan pada hadis ini, hadis yang kita baca tadi, hadis yang ke-10 pada kitab Riyadhus Shalihin ini disebutkan bid'an. Bid'an itu tidak 7, tapi bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Nah, kenapa berbeda-beda? Karena tergantung keadaan sholatnya. Bisa saja dia pahalanya lebih besar karena dia di atas sunnah, lebih khusyuk, lebih banyak jamaah, dan seterusnya. لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ قِيَامٌ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ. Karena, kata Syekh di sini, karena sholat berjamaah itu adalah menjalankan kewajiban dari Allah di dalam mengerjakan sholat berjamaah. Jadi, Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwasanya sholat berjamaah itu wajib. فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين. Sesungguhnya pendapat yang rajih dari ucapan para ahlul ilmi, para ulama, bahwasanya salat berjamaah itu fardu ain, kewajiban bagi each individual, obligatory, wajib, fardu ain bagi setiap muslim laki-laki. وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد. Karena itu wajib bagi setiap muslim laki-laki salat berjamaah di masjid. Di ahadith waradat fi dalik, berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan tentang hal ini. ولما أشار الله إليه سبحانه وتعالى في كتابه, dan yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya, حين قال, ketika Allah berfirman, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Surat An-Nisa ayat 102. Jika engkau berada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kaum beriman yang akan berjihad, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, tegakkan solat bersama mereka, فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, hendaknya sekelompok sahabat sholat bersamamu, berjamaah. Nah, dalam kondisi perang, diperintahkan untuk sholat berjamaah. فَأَوْجَبَ اللَّهُ الْجَمَاعَةَ فِي حَالِ الْخَوْفِ, maka Allah mewajibkan sholat berjamaah dalam kondisi al-khawf, takut, fear. فَإِذَا أَوْجَبَهَا فِي حَالِ الْخَوْفِ, jika Allah mewajibkan dalam kondisi takut, mewajibkan berjamaah dalam kondisi seorang muslim takut, fa fi halil amni min babi aula wa ahra, maka kewajiban menjalankan salat berjamaah dalam kondisi aman, condition of security, kondisi aman, min babi aula wa ahra, lebih utama lagi, lebih wajib lagi, begitu maksudnya. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Summa dzakara sabab fi dzalik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penyebab kenapa demikian. Kenapa salat berjamaah itu lebih besar pahalanya? Bi anna ar-rajula idza tawadda'a fi baytihi fa asbagha al-wudhu'a thumma kharaja min baytihi ila al-masjid la yanhazu aw la yukhriju illa as-salah lam yakhthu khutwatan illa rafa'a Allahu lahu biha darajah wa haqqa 'anhu biha khathiyah. Sungguhnya seorang jika dia berwudhu di rumahnya dan dia menyempurnakan wudhunya, thumma kharaja min baytihi ila al-masjid, kemudian dia keluar ke masjid dari rumahnya, la yanhazuhu aw la yukhrijuhu illa as-salah, dia tidak keluar kecuali karena niat salat, lam yakhthu khatwatan illa rafa'a Allahu lahu biha darajah, tidaklah dia melangkahkan satu langkah, one step, illa rafa'a Allahu lahu biha darajah, kecuali Allah akan meningkatkan derajat dia. Nah, Allah akan a single step, ya, satu langkah itu, ya, he will be raised in degree by it, dia akan ditingkatkan derajatnya satu derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu langkah kaki kiri, ya, وَحَبَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً, Allah akan menghapus padanya satu kesalahan. سَوَاءٌ أَقَرُبَ مَكَانُهُ مِنَ الْمَسْجِدْ أَمْ بَعُدْ, sama saja, apakah tempatnya dekat dari masjid atau jauh? Nah, dekat atau jauh sama saja. Semakin jauh, maka semakin banyak langkah yang bisa menaikkan derajat dia dan bisa menghapuskan dosa dia. Kullu khutwatin yahsul biha fa'idata, setiap langkah akan tercapai dua fa'idah, kata Syekh. Al-fa'idatul ula, fa'idah yang pertama, annallaha yarfa'uhu biha darajah, Allah akan meningkatkan derajatnya. Allah shall elevate the individual by one degree. It is the first benefit. Allah akan tingkatkan satu derajat bagi dia. Faedah yang kedua, wal faedatu tsaniyah, faedah yang kedua, annallaha yahuddu anhu biha khathiyah, Allah akan hapuskan satu kesalahan. Wa hadza fadlun adzim, ini adalah keutamaan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hatta yadkhul al-masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala al-masjid fa shalla ma kataba lahu thumma jalasa yantadhiru as-salah, jika dia masuk ke dalam masjid kemudian dia salat yang mampu dia lakukan, thumma jalasa, kemudian dia duduk, yantadhiru as-salah, menunggu salat, fa innahu fi salatin mantadhara as-salah, maka dia akan terhitung berada dalam kondisi sholat selama dia menunggu sholat, selama dia menanti datangnya sholat, maka dia terhitung berada dalam kondisi sholat. Pernah para sahabat menunggu Nabi sholat isya, di awal waktu sholat isya para sahabat sudah datang ke masjid, ternyata Nabi tidak keluar lama, ya, hingga kalau seperti sekarang, sepertiga malam yang pertama, sekitar jam jam setengah 11 mungkin di Singapura. Setengah 11 atau ya sekitar itu. Nah, lama. Para sahabat ada yang sudah mengantuk di situ. Maka selama menunggu itu, para sahabat akan mendapatkan keutamaan sholat. Padahal para sahabat tidak sholat sepanjang waktu itu. Ya, karena Nabi menyatakan, فَإِنَّهُ فِي صَلَاتٍ مَنْ تَظَرَ الصَّلَاتِ. Maka muslim itu akan terhitung berada dalam kondisi sholat selama dia menunggu sholat. وَهَذِهِ أَيْضًا نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ. Ini juga adalah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah bagi kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law baqita muntadiran lis-shalah muddatan tawilah. Kalau seandainya engkau menunggu salat lama sekali waktunya, wa anta jalis la tusalli, dalam keadaan engkau duduk tidak salat, ba'da an sallaita tahiyatal masjid, setelah engkau salat tahiyatul masjid, wa masya Allah, dan salat yang engkau inginkan, yang dikehendaki oleh Allah, yang bisa engkau kerjakan, fa innahu yuhsabu laka ajrus shalah, maka akan terhitung engkau mendapatkan pahala salat. Wa hunaka aidan syai'un rabi', ada juga faedah yang keempat, annal malaikata tusalli 'alaihi ma dama fi majlisihi alladhi shalla fi. Bahwasanya para malaikat akan mendoakan orang-orang yang masih berada di majlisnya, majlis tempat dia sholat tadi. Dia masih tidak berpindah. Dia masih tidak keluar dari masjid, berada di tempat itu. Malaikat akan mendoakan, Allahumma salli alaih, ya Allah. Nah, ini ucapan Syekh, ya. Allahumma salli alaih, tidak disebut dalam lafaz hadis ini, tapi mungkin ada dalam riwayat lain, wallahu a'lam. Ya Allah, bersalawatlah untuk dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Give mercy on him. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubat dia. Wa hadha aidan fadlun 'adzim liman hadhara bihadhihi an-niyyah wa bihadhihi al-af'al. Ini juga adalah keutamaan yang besar bagi yang hadir salat dengan niat ini dan mengerjakan pekerjaan ini. Baik. Wa syahid min hadzal hadis, syahid yang disebutkan dalam hadis ini, syahid itu maksudnya potongan kalimat yang ada di dalam hadis yang sesuai dengan bab. Kalau bab ini tentang niat, berarti apa syahid dalam hadis yang menunjukkan ini tentang niat? Maka dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wasyahidu min hadzal hadis, syahid dari hadis ini, qauluhu, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa kharaja min baitihi ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah." Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, tidak dia keluar kecuali dengan niat salat. His intention is to do, to perform prayer, salat. Ya. Hanya berniat untuk salat. Fa innahu yadullu ala i'tibari an-niyyah fi husuli hadzal ajr. Hadzal ajril 'adzim. Maka ini menunjukkan bahwasanya niat benar-benar diperhitungkan di dalam mendapatkan pahala yang besar. Jadi niatnya memang mau ke masjid untuk salat. Amma law kharaja min baitihi la yuridu as-salah fa innahu la yuktab lahu hadzal ajr. Adapun kalau dia keluar dari rumahnya tidak berniat untuk salat, maka tidaklah tercatat pahala ini. Misla an yakhruja min baitihi ila dukkani wa lamma adzana dhahaba yusalli. Misalkan seorang yang keluar dari rumahnya ila dukkani, menuju tokonya, wa lamma adzana dhahaba yusalli, ketika terdengar adzan dia pergi salat. Fa innahu la yahsul ala hadzal ajr, maka dia tidak mendapatkan pahala ini. Karena tadinya dia berniat keluar dari rumah bukan untuk sholat, tapi ke toko. Maka langkah kakinya menuju toko itu tidak dianggap satu langkah kaki kanan niat menaikkan satu derajat, satu langkah kaki kiri menghapus dosa. Tidak demikian. لِأَنَّ الْأَجْرَ إِنَّمَا يَحْصُلُ لِمَنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ. Karena pahala tersebut hanyalah didapatkan bagi orang yang keluar dari rumahnya, tidaklah dia keluar dari rumah kecuali dengan niat sholat. Lakin, akan tetapi, رُبَّمَا يُكْتَبْ لَهُ الْأَجْرِ مِنْ حِينَ أَنْ يَنْطَلِقَ مِنْ دُكَّانِ أَوْ مِنْ مَكَانٍ أَوْ مِنْ مَكَانِ بَيْئِهِ أَوْ وَشِرَائِهِ إِلَىٰ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ. Tapi mungkin saja dia dapat tercatat pahala dari sejak berangkat dari toko atau dari tempat dia jual beli sampai ke masjid. Madama intalaqa min hadzal makan wa huwa ala taharah. Selama dia pergi dari toko dalam keadaan suci dari hadas, dia sudah berwudu sebelum sampai di masjid. Maka terhitung setiap langkah kaki dari toko ke masjid itu menaikkan satu derajat dan menghapus satu dosa. Kalau dia dari toko memang berniat ke masjid hanya untuk sholat. Nah, tapi berangkat dia dari rumah ke toko itu tidak terhitung demikian. Tapi dari toko ke masjid itu baru terhitung. Kalau dia berangkat dari toko menuju masjid, niat untuk sholat dan sudah dalam keadaan berwudu. Wallahul muwaffiq. Nah, ini penjelasan dari Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebelum kita baca hadis yang berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Tak ada, Ustaz. Tidak ada, ya? Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-11, tafadhalu. Di antara antum mana yang mau baca? Tafadhalu. وأنا أبي أبي العباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي Rabbihi tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba alhasanati wassayyi'ati thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanati falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in ham biha fa amin hamma biha fa amilaha katabaha Allahu ashra hasanata Hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin kathiratin wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabah Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabah Allahu sayyatan wahidatan. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-11, Wan Abil Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, dari Abul Abbas. Abul Abbas itu kunyah Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, kunyahnya Abul Abbas. Nah, bin Abdul Muttalib, putra dari Abdul Muttalib. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Kenapa disebut radhiyallahu anhuma di sini? Karena Abdullah sahabat dan ayahnya Abbas adalah sahabat Nabi. Maka kita mendoakan radhiyallahu anhuma kepada keduanya, kepada Abdullah dan kepada Abbas. Nah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, berdasarkan apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya tabaraka wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, ini disebut sebagai hadis, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan, kalau disebut yarwi an rabbihi kadang disebut sebagai hadis qudsi, sebagai ucapan Allah. Tetapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha katabal hasanati wassayyi'at, sesungguhnya Allah kataba, menulis, al-hasanati, kebaikan-kebaikan, was-sayyi'at, dan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa Allah tulis perbuatan baik seseorang maupun perbuatan jahat seseorang. Itu ada dua penulisan. Penulisan pertama, penulisan di Lauhil Mahfuz, penulisan takdir di Lauhil Mahfuz yang tidak akan berubah, tidak akan ditambah, tidak akan berkurang, tidak akan berubah, bahwa fulan akan melakukan ini pada hari ini, di waktu ini. Semuanya sudah tertulis. Fulan akan begini, fulan akan berdoa, fulan akan sholat, fulan akan bertaubat. Semua sudah tertulis. Demikian juga Allah akan menulis kejahatan-kejahatan. Fulan akan berbuat ini, fulan akan berbuat ini. Sudah tertulis semua, dan tulisan itu tidak akan luput sedikit pun. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Summa bayyana dzalik, kemudian. Nah, itu yang catatan yang pertama. Catatan yang kedua, penulisan yang kedua adalah, setiap ada orang yang akan mengerjakan kebaikan, ya, dia akan tertulis satu kebaikan. Nah, kalau dia kerjakan, dia akan mendapatkan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kemudian kalau seorang ingin berbuat kejahatan, dia punya keinginan yang kuat ingin berbuat kejahatan, kemudian dia tidak jadi mengerjakan karena Allah, dia takut kepada Allah, maka akan tertulis satu kebaikan. Nah, sedangkan seorang yang ingin berbuat kebaikan sekedar mau mengerjakan. Nah, sedangkan orang yang ingin berbuat keburukan, ya, kemudian menulis, mengerjakan keburukan, maka akan tertulis baginya satu keburukan. Baik. Summa bayyana dzalik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang hamma, hamma itu bertekad kuat, punya keinginan yang kuat. Hamma, resolved. If the individual resolved bihasanatin, to perform an righteous action, berbuat kebaikan. Ya. Falam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakannya, katabah Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah akan catat, tertulis bagi dia satu kebaikan secara sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, jika dia hamma, resolve, dia punya keinginan kuat, bertekad kuat untuk mengerjakan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia kerjakan kebaikan itu, katabahallahu asyru hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila adhafin katsirah, maka Allah akan tulis baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, hingga lebih dari itu. Wa in hamma bi sayyi'ah, jika dia punya tekad kuat, punya himmah, ya, resolve, bi sayyi'ah, an evil action, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakannya, katabah Allahu indahu hasanatan kamilah, jika dia tidak mengerjakannya karena Allah, dia tinggalkan karena ingat kepada Allah, maka Allah akan tulis baginya satu kebaikan secara sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabah Allahu sayyi'atan wahidah, jika seorang punya keinginan kuat untuk mengerjakan suatu amalan keburukan, kemudian dia kerjakan amalan keburukan itu, Allah akan tulis baginya satu keburukan saja. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita baca syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala rahimahullah, qawluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanati wassayyi'at, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kitabatuhu lil hasanati wassayyi'at tashmal ma'nayayn, penulisan Allah terhadap kebaikan dan keburukan itu mengandung dua hal, dua makna. Al-makna al-awwal, makna yang pertama, kitabatu dhalika fil lawhil mahfuz, Allah tulis hal itu di lawhil mahfuz. Ya, sebagian terjemahan dalam bahasa Inggris menyatakan preserved tablet. Lawh itu tablet. Al-mahfuz terjaga, tidak akan bisa ditambah, dikurangi, dirubah, tidak bisa. Al-mahfuz terjaga, preserved. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala kataba fil lawhil mahfuz, Allah Ta'ala menulis di dalam lawhil mahfuz kulla syai'in, segala sesuatu. Kama qala Allah, sebagaimana Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir. Ada takdir, ada tulisannya yang sudah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Qamar ayat 49. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa kullu saghirin wa kabirin mustata', segala kejadian, segala keadaan, saghirin wa kabirin, baik kecil maupun besar, mustata', telah tertulis, recorded, sudah tertulis semua dalam lauhin mahfuz. Al-Qamar ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katab as-sayyi'at wal hasanat fil lawhil mahfuz, menuliskan kebaikan dan keburukan di lawhil mahfuz. Idza 'amilaha al-'abdu fa inna Allah Ta'ala yaktubuha hasba ma taqtadihi hikmati wa hasbi ma yaqtadihi 'adluhu wa fadluhu, jika seorang mengerjakannya, seorang hamba mengerjakannya, maka Allah telah menulis, Allah menulisnya sesuai dengan hikmah Allah, sesuai dengan keadilan Allah, sesuai dengan fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahatani kitabatan, maka di sini ada dua penulisan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afwan. Apa jelas? Ya, jelas. Nah. Fahatani kitabatan, kata Syekh bin Saimin rahimahullah. Maka di sini ada dua penulisan. Kitabatun sabiqah, penulisan yang terdahulu. Sudah lewat. Allah sudah tulis. La ya'lamuha illa Allah azza wa jal. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah azza wa jal. Fakullu wahidin minna la ya'lam. Mada katab Allah lahu min khairin aw syarr hatta yaqa'u dhalika syai'. Kita tidak ada yang tahu apa yang Allah tuliskan untuk kita berupa kebaikan atau keburukan hingga itu terjadi bagi kita, kita baru tahu. Kita tidak tahu apakah kita akan meninggal dalam keadaan Islam atau tidak. Wallahu a'lam. Nah, yang ada kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dijadikan kita meninggal dalam keadaan Islam. Wa kitabatun lahiqah, tulisan yang akan ditulis nanti. Kalau dia mengerjakannya baru ditulis. Itu pencatatan yang kedua. Idza 'amilal insanu al-'amal kutiba lahu hasba ma taqtadihi al-hikmah wal 'adl. Jika seorang beramal, maka Allah tulis baginya sesuai dengan hikmah Allah, keadilan Allah. Allah tulis mungkin bagi fulan dapat 10 kali lipat kebaikan. Tapi fulan yang lain, allan, dia mengerjakan perbuatan yang sama, Allah tulis 700 kali lipat bagi dia. Karena perbedaan niat yang ada pada dia, dan perbedaan apakah dia ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Semakin dia ikhlas dan semakin dia ittiba kepada Rasul, pahalanya semakin besar ketika dia beramal. Summa bayyana dzalik, kemudian ai summa bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa yaktub. Kemudian Nabi menjelaskan bagaimana penulisan itu. Fabayyana annal insana idza hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allah ta'ala hasanatan kamilah. Maka Nabi menjelaskan bahwasanya manusia jika punya keinginan kuat untuk mengerjakan satu kebaikan, kemudian dia tidak mengerjakannya, Allah akan tulis baginya satu kebaikan secara sempurna. Misaluhu, contohnya, kata Syekh, rajulun hamma an yatawadda'a liqra'al Qur'an. Seorang laki-laki yang sudah sangat ingin membaca Al-Quran, dia berniat kuat, bertekad kuat untuk membaca Al-Quran, dia berwudu untuk baca Quran. Summa lam yaf'al dhalik, kemudian ternyata dia tidak bisa mengerjakan, tidak jadi membaca Al-Quran. Wa'adila anhu, tidak jadi mengerjakan Al-Quran, mengerjakan yang lain. Fa'innahu yuktabu lahu bidhalika hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatat baginya kebaikan secara sempurna, satu kebaikan. Misalun akhar, contoh yang lain, rajulun hamma an yatasaddaq, rajulun, seseorang yang berniat untuk bersedekah, bertekad kuat untuk bersedekah. Wa ayyana al-mal alladhi yuridu an yatasaddaq, dia sudah tentukan harta yang dia ingin untuk dikeluarkan sedekahnya. Misalkan saya akan, seorang berkata saya akan keluarkan $50 Singapura, dia sudah punya niat untuk saya berikan kepada fakir miskin sekarang. Summa amsaka wa lam yatasaddaq, ternyata dia tidak jadi mengeluarkan, dia tidak bersedekah. Fayuktabu lahu bidzalika hasanah kamilah, maka akan tercatat bagi dia satu kebaikan secara sempurna. Hamma an yusalli rak'atayn, dia punya keinginan kuat untuk salat 2 rakaat. Fa amsaka wa lam yusalli, ternyata dia tidak jadi untuk salat. Fa innahu yuktabu lahu bidzalika hasanatan kamilah, maka tercatat baginya dia mengerjakan satu kebaikan secara sempurna. Fa'in qala qail kaifa yuktabu lahu hasanah wa huwa lam yaf'alha, jika ada yang bertanya kenapa dia dicatat satu kebaikan padahal dia belum mengerjakannya, fal jawab ala dhalik an yuqal inna fadlallahi wasi', jawabannya adalah sesungguhnya fadilah dari Allah luas. Hadzal ham alladhi hadatha minhu yu'tabaru hasanah, yu'tabaru hasanah, keinginan kuat dari orang itu sudah terhitung kebaikan. Bi annal qalba hammam, karena hati itu selalu punya tekad kuat mengerjakan sebuah perbuatan. imma bi khair au bi syar. Dia bisa saja punya keinginan kebaikan atau punya keinginan keburukan. Fa idza hamma bil khair fa hadhihi hasanah tuktab lahu. Kalau dia punya keinginan kuat untuk mengerjakan kebaikan, maka kebaikan ini tercatat bagi dia. Tertulis bagi dia. Fa in amilaha katabaha Allahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Kalau dia kerjakan, Allah akan tulis bagi dia 10 kebaikan hingga 700 kali lipat kebaikan. Hingga kelipatan-kelipatan yang banyak. Wa hadha at-tafawut mabniyun 'ala al-ikhlas wal mutaba'ah. Kenapa setiap orang berbeda-beda dapat pahalanya, ada yang 10, ada yang dapat 20 kali lipat, ada yang Allah catat 30 kebaikan. Mabniyun 'ala al-ikhlas wal mutaba'ah. Ini tergantung keikhlasan dia dan ittiba' kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakullama kana al-insan fi ibadatihi akhlasa lillahi kana ajruhu akthar. Semakin seorang ikhlas kepada Allah, pahalanya semakin besar, semakin banyak. Wa kullama kana al-insan fi ibadatihi adba lirrasul sallallahu alaihi wasallam kanat ibadatuhu akmal. Semakin seorang ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya, ibadahnya akan semakin sempurna. Wa thawabuhu akthar, pahalanya semakin banyak. Fattafawut hadha yakunu bihasabil ikhlas lillah. Ya, dan tergantung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afwan, terputus lagi. Baik. Tadi sampai pada perbedaan pahala tergantung ikhlas dan mutaba'ah. Ya, sampai di situ? Nah. Maka semakin ikhlas seorang, semakin besar pahalanya. Semakin ittiba, mengikuti contoh Rasul, maka semakin besar pahalanya. Amma sayyi'ah faqala, adapun melakukan perbuatan keburukan, kejahatan, faqala, Nabi menyatakan, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilah. Jika seorang berkeinginan kuat untuk mengerjakan sebuah keburukan, tetapi dia tidak mengerjakannya, Allah catat baginya satu kebaikan secara sempurna. Seperti seorang yang punya keinginan kuat untuk mencuri. Walakin dzakara Allah azza wa jalla. Kemudian dia ingat kepada Allah. Fa adrakahu khaufun. Seperti seorang yang mencuri, ada keinginan untuk mencuri, tetapi kemudian dia ingat kepada Allah, dia takut kepada Allah, maka dia meninggalkan perbuatannya, tidak jadi mencuri. Fa innahu yuktabu lahu bidzalika hasanatan kamilah, maka akan tercatat baginya mendapatkan kebaikan, satu kebaikan secara sempurna. Bi annahu taraka fi'lan ma'siyah lillah, karena dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah, fa usiba 'ala dzalik, maka dia diberi pahala. kama ja'a dzalika mufassaran fi lafdin akhar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, innama tarakaha min jarrai, kata Allah dalam hadis kursi, hambaku itu tidak jadi mengerjakan kemaksiatannya karena takut kepadaku, ay min ajli, karena aku, hamma an yaf'ala munkaran kal ghibah matalan, dia berkeinginan kuat untuk mengerjakan sebuah kemungkaran seperti akan ghibah, walakinnahu dzakara fa anna hadza muharram, kemudian dia ingat bahwasanya ghibah, membicarakan saudara kita sama muslim yang tidak baik tentang dia, itu adalah haram, fatawakahu billah, kemudian dia tinggalkan karena Allah, fa innahu yu'ta 'ala dzalika hasanatan kamilah, maka dia diberi satu kebaikan secara sempurna. Fa in 'amila sayyi'ah kutibat sayyi'ah wahidah faqat, kalau dia mengerjakan satu keburukan maka dia tercatat satu keburukan saja, la tazid, tidak ditambah oleh Allah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudzamun, barang siapa yang datang dengan mengerjakan kebaikan maka dia mendapatkan 10 kali lipat tambahan kebaikan pahala, dan barang siapa yang datang dengan satu keburukan tidaklah dia dibalas kecuali dengan mendapatkan satu keburukan, dia tidak dizalimi oleh Allah. Surat Al-An'am 190. Wa hadzal hadis, di dalam hadis ini dalilun ala ibarin niyyah wa anna an-niyyata qad tusil sahibaha ila al-khair. Di dalam hadis ini terkandung faedah diperhatikannya niat, dan bahwasanya niat itu bisa mengantarkan seorang kepada kebaikan. Wa sabaqa lana anna al-insana idza nawa asy-syarra wa 'amila al-'amal alladhi yusil ila asy-syarr walakinnahu ajiza anhu fa innahu yuktabu 'alaihi ismul fa'il. Telah berlalu, telah lewat pada pembahasan kita pelajaran yang lalu, bahwasanya manusia jika dia berniat keburukan kemudian dia mengerjakan perbuatan yang dipersiapkan untuk melakukan keburukan itu, seperti seorang yang akan membunuh saudaranya, dia sudah persiapkan alat untuk membunuh. Ya. Walakinnahu ajiza'an, akan tetapi dia lemah, tidak bisa mengerjakannya. Fa'innahu yuktabu alaihi ismul fa'il, maka dia tercatat melakukan amalan itu. Dia punya tekad kuat untuk membunuh. Dia persiapkan alat untuk membunuh. Dia sudah berlatih untuk membunuh. Tetapi qadarullah dia yang terbunuh. Maka dia tercatat seperti melakukan perbuatan membunuh. Seperti hadis yang sebelumnya, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Jika dua muslim bertemu dengan dua pedang masing-masing, maka pembunuh dan yang dibunuh akan masuk ke dalam annar. Kama sabaqa fi man ittaqa bi sayfayhima minal muslimin, sebagaimana yang telah terlewat dalam hadis yang sebelumnya, idzal taqal muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul finnar, jika dua muslim bertemu dengan dua pedang masing-masing maka pembunuh dan yang dibunuh berada di annar. Qalu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau pembunuh kita sudah tahu dia akan masuk neraka, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Qala li'annahu kana harisan 'ala qatli sahibi, Nabi menyatakan karena dia sangat bersemangat untuk membunuh temannya, untuk membunuh saudaranya sam muslim. Nah, jadi kalau seorang punya niat kuat untuk mengerjakan sebuah kejahatan, ya, ada kemungkinan dia kemudian dia tidak jadi mengerjakan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tinggalkan perbuatan itu karena Allah. Tidak jadi mengerjakan karena Allah. Maka di sini dia dapat satu pahala. Yang kedua, dia tidak bisa mencapai amalan itu, tidak jadi mengerjakan itu karena tidak mampu. Misal, ada seorang mau mencuri. Dia sudah siapkan alat untuk mencuri. Dia sudah pilih waktu yang tepat. Tapi qadarullah, di waktu itu ketika dia berjalan dia melihat ada polisi atau ada hujan deras, hanya dia tidak jadi untuk mengerjakan. Bukan karena takut kepada Allah, maka dia terhitung melakukan pencurian itu. Nah, kalau dia meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah saja yang bisa memberikan taufik. Tanya, mungkin ada yang perlu disampaikan? Ustaz, hayyakumullah. Naam, hayyakumullah Ustaz. Hadis tadi yang dari Abu Hurairah. Naam. Sesiapa yang niatnya ke masjid untuk solat. Ya. Untuk setiap langkah itu dapat tu darajat dan dosa dimaafkan kan? Naam. Kalau orang tu naik motor atau mobil macam mana? Naam, ada penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Juga beliau menjelaskan, semoga kalau dia pakai mobil, maka satu putaran roda mobil itu dihitung satu langkah. Nah, dan ini yang kemarin, ya, di tahun kemarin ya, Syekh Badr, Al-Badr menyebutkan hal itu ketika beliau ditanya. Nah, jadi intinya kalau pakai sepeda motor atau pakai mobil, maka satu langkah, satu putaran roda itu seperti satu langkah. Ini bagi yang punya udzur. Bagi yang punya udzur karena jauh misalkan. Nah. Baik. Ustaz, kalau kita di Singapura, masjid enggak bisa dengar azan. Naam. Kalau sesiapa yang tinggal mungkin 2-3 kilometer dari masjid. Ya. Yeah. Memang tak boleh dengar azan. Jadi masih wajib ke tak untuk solat di masjid? Kalau wajibnya tidak. Wajibnya tidak. Ya. Tapi sebisa mungkin antum jangan lewatkan solat isya dan subuh berjamaah di masjid. Berdasarkan hadis Utsman bin Affan. Affan. Putus koneksinya. Untuk sholat berjamaah di masjid, sebisa mungkin kita tidak meninggalkan sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. berdasarkan hadis Utsman bin Affan, man shalla al-isya fi jama'ah fa ka'annama shalla nisfa al-lail wa man shalla as-subha fi jama'ah fa ka'annama shalla al-lail kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia salat qiyamul lail separuh malam, setengah malam. Kita sulit mengerjakan qiyamul lail setengah malam. Tapi kalau kita mengerjakan salat isya berjamaah di masjid, maka kita akan mendapatkan keutamaan salat qiyamul lail setengah malam. Jika dia juga salat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan salat seakan-akan dia salat separuh malam berikutnya. Sehingga kalau isya dan subuh berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan malam seluruhnya dengan qiyamul lail. Nah, ini keutamaan salat isya dan subuh berjamaah. Kalau dari sisi kewajiban, maka kita tidak bisa menyatakan itu wajib jika antum tidak mendengar adzan seperti yang ada di Singapura. Nah, baik, itu mungkin ya yang bisa kita kaji pada siang ini. Apa Ustaz? Satu soalan je. Adakah hadis yang Rasulullah cakap salam, satu hari nanti orang-orang daripada China akan mengajar orang-orang Islam? Wallahu a'lam, saya tidak pernah dengar hadis atau membaca hadis yang semacam itu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Nah, insyaallah. Ana mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.